Sejak Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, manusia penuh goda. Begitupun kisah cinta kita berdua, takkan lepas dari goda. Cinta kasihku, cinta suciku padamu. Kau setia sayangku. Dalam hidup ini cinta.